Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uuthi rahmatan lil'alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Tafsir Salat. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membaca tafsir bacaan tasyahud. Setelah kita mempelajari beberapa hukum seputar masalah duduk tasyahud awal, demikian pula bacaan yang ada di dalamnya, berikutnya kita akan membaca tafsir bacaan tasyahud. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 251. Baik, sebelum kita membahas tentang macam-macam bacaan tasyahud, kita berikan beberapa catatan mengenai bacaan tasyahud. Yang pertama, bacaan ketika duduk tasyahud awal ada dua, yaitu bacaan tasyahud asyhadu an la ilaha illallah, dimulai dari attahiyatu lillah, sampai kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Dan yang kedua adalah bacaan salawat. Dan ini kita mengakomodir kedua pendapat, ya, yang kemarin sudah kita sebutkan, apakah dianjurkan untuk membaca salawat ataukah tidak ketika di tasyahud awal. Untuk yang pertama, yaitu bacaan tasyahud, hukumnya wajib. Untuk bacaan tasyahud hukumnya wajib. Berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu attahiyatu lillah wassalawat wattayyibat." Apabila kalian duduk setelah mendapatkan dua rakaat, maka ucapkanlah attahiyatu lillah wassalawat wattayyibat sampai akhir tasyahud. Dan di sini ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqulu, ucapkanlah. Dan ketika di situ ada perintah untuk dilakukan dalam ibadah tertentu, menunjukkan bahwasanya unsur tersebut hukumnya wajib. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan nyambung dari pelajaran kita sebelumnya, bahwa duduk tasyahud hukumnya wajib dalam salat. Dan bacaan tasyahud juga hukumnya wajib dalam salat. Sementara untuk bacaan salawat, sedangkan bacaan salawat ketika tasyahud awal hukumnya anjuran dan tidak wajib, sebagaimana keterangan sebelumnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan, sehingga cukup sampai tasyahud saja dan tidak perlu ditambahkan dengan bacaan salawat. Anjuran membaca salawat ketika tasyahud awal berdasarkan makna umum dari hadis, "Idza tasyahada ahadukum fi salati falyaqul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad," dan seterusnya. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan beberapa ulama. Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim dan beberapa ulama yang lainnya, di mana mereka menganjurkan untuk membaca tasyahud afwan, ya. Qaul Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid. Karena ini dituangkan dalam kitab Al-Umm. Bahwa beliau menyatakan disyariatkan untuk membaca salawat ketika tasyahud awal. Tapi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau memberikan keterangan bahwa perintah Nabi SAW untuk membaca salawat ini berlaku pada tasyahud akhir. Sehingga beliau mengkritik pendapat ulama yang mengatakan dianjurkan untuk membaca salawat saat tasyahud awal. Dan beliau mengatakan hadis-hadis yang menyebutkan tentang perintah salawat ketika tasyahud itu adalah hadis yang berkaitan dengan tasyahud akhir. Namun pendapat Imam Syafi'i bahwa disyariatkan untuk membaca salawat ketika tasyahud awal, memahami bahwasanya hadis ini bersifat umum. Dan ketika umum, berarti kita praktekkan, kita berlakukan pada semua. Baik ketika tasyahud awal maupun ketika tasyahud akhir. Tayyib. Selanjutnya, catatan yang keempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berbagai macam lafaz tasyahud. Dan nanti kita akan bisa melihat ya, ada tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ada tasyahud yang diriwayatkan oleh Aisyah, ada tasyahud yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Sehingga ada tasyahud versi sahabat 1, versi sahabat 2 dan seterusnya. Dan itu merupakan sunnah tanawu. Artinya bagian dari sunnah Nabi SAW dan sifatnya beragam. Dan sikap yang benar adalah mengamalkannya secara bergantian. Agar kita bisa mengamalkan semua sunnah Nabi SAW dan melestarikannya sehingga bacaan itu tidak dilupakan. Ini penting. Maka kami sangat sarankan, kalau nanti kita beranjak di redaksi tasyahud yang di situ ada banyak ragam, kami sangat sarankan bagi para jamaah agar menghafal ya minimal lebih dari satu. Dengan harapan agar kita bisa melestarikan semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang kelima, dibolehkan untuk berdoa apapun setelah membaca tasyahud. Dan kemarin ini juga sempat kita singgung, sebagian ulama menganjurkan tidak perlu, namun terdapat riwayat yang ini dipahami oleh Imam Syafi'i bahwasanya riwayat ini berlaku umum, baik di tasyahud pertama maupun yang kedua. Dinyatakan dalam hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Qulu at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat." Di akhir hadis beliau mengatakan, "Tsumma yatakhayyaru minad du'a'i ajabahu ilaihi fayad'u." Kemudian dia pilih doa yang dia inginkan, fayad'u, dan silahkan doa itu dibaca. Dan kalau kita menggunakan makna umum hadis ini, makna umum hadis ini menunjukkan itu berlaku di semua tasyahud. Baik. Selanjutnya yang keenam. Setelah bacaan tasyahud awal, bangkit ke rakaat ketiga dengan bertumpu pada kedua tangan sambil membaca Allahu Akbar. Dan bertumpu pada kedua tangan itu berarti melakukan sikap ajen. Melakukan sikap ajen. Seperti yang sudah pernah kita bahas ketika kita mengkaji seputar masalah bangkit ke rakaat yang kedua. Bagaimana ajen? Yaitu bertumpu pada dua tangan ketika berdiri, bisa dikepalkan, bisa juga dibuka. Sebagaimana orang yang melakukan ajen, ajen artinya gerakan mengaduk adonan. Dan adonan roti di masa silam itu kan keras ya. Orang buat roti tamis, itu tepung, kemudian dikasih minyak dikit, lalu diaduk-aduk, sehingga ngaduknya nggak pakai mixer. Nggak kuat mixernya. Juga nggak pakai pengocok telur, nggak bisa. Tapi bisanya pakai tangan. Diremas-remas pakai tangan. Dan gerakan itu disebut dengan gerakan ajen. Alhamdulillah, ini beberapa catatan seputar masalah bacaan tasyahud. Selanjutnya jamaah, kita akan beralih ke tafsir bacaan tasyahud. Kita langsung akan melihat beberapa redaksi bacaan tasyahud. Berikut beberapa bacaan tasyahud yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Yang pertama, bacaan tasyahud Ibnu Mas'ud. Kalimatnya at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. sumber bacaan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaffi baina kaffaihi at-tashahhuda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku at-tashahhud, dan telapak tanganku di antara dua telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ini telapak tangan Ibnu Mas'ud diapit oleh dua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ini jika kita pahami sebagai tindakan salaman, berarti ini boleh menunjukkan bolehnya salaman dengan menggunakan dua tangan. Menunjukkan bolehnya salaman dengan menggunakan dua tangan. Karena Ibnu Mas'ud mengatakan wa kaffi baina kaffai, dan telapak tanganku di antara dua telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama yu'allimuni surata minal Qur'an. Beliau mengajariku tasyahud sebagaimana beliau mengajariku surat dalam Al-Qur'an. Lalu Ibnu Mas'ud menyebutkan kalimat tadi, "Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyatu lillahi was salawatu wat thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Dan seterusnya. Dalam riwayat yang lain juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Kunna idza kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi shalah." Dulu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan salat, ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan salat, artinya kami salat jamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulna," kami membaca, "Assalamu 'ala Allahi min 'ibadi. Assalamu 'ala fulan wa fulan." Mereka ketika tahiyat itu membaca "Assalamu 'ala Allah min 'ibadi. Assalamu 'ala Nabi. Assalamu 'ala Abi Bakrin. Assalamu 'ala Umar. Assalamu 'ala Uthman. Assalamu 'ala Ali. Assalamu 'ala fulan 'ala fulan." Mereka menyebut nama-nama orang-orang yang mereka muliakan dan yang mereka cintai. Sehingga termasuk diantaranya adalah menyebut keluarganya, menyebut siapa saja orang yang mereka cintai, dengan maksud diberi salam saat sholat. Namun di sini ada kesalahan, yaitu memberikan salam untuk Allah. "Assalamu ala Allah." Kalimatnya, "Assalamu ala Allahi min ibadi." Maka Nabi SAW mengingatkan, "La taqulu assalamu ala Allah." Jangan kalian mengucapkan assalamu ala Allah. "Fa inna Allah huwa assalam." Karena Allah adalah assalam. Kenapa beliau melarang kita mengucapkan assalamu ala Allah? Assalamu ala Allah artinya kita mendoakan keselamatan untuk Allah. Ini kan bentuknya mendoakan keselamatan untuk Allah. Dan jelas ini perbuatan yang salah. Kenapa? Karena mendoakan keselamatan untuk Allah itu sama dengan menganggap bahwasanya Allah itu kurang. Ada aib pada zat Allah atau pada sifatnya. Sehingga hamba mendoakan agar Allah selamat. Subhanallah, dari kondisi semacam ini. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Kemudian beliau mengatakan, "Fa innallaha huwas salam." Karena Allah dialah sang sumber keselamatan. Sehingga Allah itu as-salam, bimakna dia selamat dari segala aib dan selamat dari segala cacat, baik pada zat maupun sifatnya. Dia zat yang maha sempurna, tidak ada cacat, tidak ada aib sedikit pun. Dan dia yang memberi keselamatan bagi yang lain, sehingga dialah as-salam yang memberikan keselamatan bagi para hambanya yang penuh dengan kekurangan, yang tidak lepas dari yang namanya cacat. Lalu Nabi SAW mengajarkan walakin qulu, tapi ucapkanlah assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kalimat assalamu ala Allah berarti mendoakan keselamatan untuk Allah. Dan ini tidak boleh karena Allah dialah zat assalam yang maha sempurna, yang selamat dari semua kekurangan. Dan dia juga sang pemberi keselamatan. Sehingga makna Allah adalah assalam, makna nama assalam itu ada dua ya. Yang pertama apa? Dialah zat yang selamat dari segala kekurangan. Zatan wa sifatan, baik zatnya maupun sifatnya. Dan yang kedua adalah dialah zat yang memberikan keselamatan bagi para hambanya yang penuh dengan kekurangan. Sehingga bagaimana mungkin Allah didoakan agar mendapatkan keselamatan, padahal dia sumber keselamatan. Dan karena Allah adalah assalam, maka mengucapkan assalamu ala Allah berarti assalamu ala salam. Ya. Salah satu di antara nama Allah adalah assalam. Kalau kita mengucapkan assalamu ala Allah, berarti kata Allah ini bisa kita ganti dengan assalam. Jadinya assalamu ala salam. Maka ini enggak nyambung jadinya. Assalamu ala salam. Loh, dia sudah assalam, kenapa dikasih salam? Dia sudah sempurna, kenapa dikasih doa kesempurnaan? Nah. Di akhir dari surat Al-Hasyr, nama ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim wallahu alladhi la ilaha illa hu assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Di situ ada nama assalam. Nah, baik, selanjutnya keterangan di sini tasyahud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebut oleh para ulama sebagai tasyahud yang paling sahih. Dalam kitab Tawdihul Ahkam dikutip keterangan Al-Bazzar rahimahullah, as-sahhu hadithin indi fit tasyahudi hadithu Ibni Mas'ud yarwi anhu sallallahu yarwi anhu sallallahu alaihi wasallam binifin wa ishrina tariqan atau yurwa anhu sallallahu alaihi wasallam binifin wa ishrina tariqan wala yu'lamu fima ru'i anin nabi sallallahu alaihi wasallam fit tashahudi athbatu minhu. Hadis yang paling sahih menurutku, kata Al-Bazzar, terkait riwayat tashahud adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui lebih dari 20 jalur. Dan tidak mengetahui riwayat tasyahud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih sahih dari riwayat ini. Baik. Sehingga tasyahud Ibnu Mas'ud itu muttafaq alaih. Statusnya disepakati oleh para ulama tentang keabsahannya, dan bahkan kata Al-Bazzar disebut sebagai asahhu hadithin indi fit tashahud. Hadis dalam masalah tashahud yang paling sahih adalah hadisnya Ibnu Mas'ud. Baik. Nah, selanjutnya ada pertanyaan tentang lafaz tentang lafaz apakah perlu diganti dengan bacaan assalamu ala nabi. Lafadznya assalamu alaika ayyuhan nabi. Apakah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat kita perlu ganti dengan assalamu alan nabi? Apakah perlu diganti seperti ini setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Coba kita kutipkan khilaf yang terjadi di antara para ulama terkait masalah perbedaan pendapat mereka dalam redaksi tasyahud. Di sini saya kutipkan keterangan dalam Islam Web ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahuda wa kaffi baina kaffaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku tasyahud dan telapak tanganku diapit oleh dua telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Kama yu'allimuni surata minal Qur'an," sebagaimana beliau mengajarkan surat dalam Al-Qur'an. "At-tahiyatu lillah," redaksi yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon diperhatikan di sini. Redaksi yang diajarkan Nabi SAW adalah At-tahiyyatu lillah wa salawat wa tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi tetap menggunakan assalamu alayka. Itu redaksi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana ini yang kami tulis di buku. Lalu kata Ibnu Mas'ud, Wa huwa baina dhahranina, dan ketika itu Nabi SAW masih hidup di sekitar kami. Falamma qubida sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu ala nabi. Setelah Nabi SAW wafat, maka kami ganti bacaannya dengan assalamu ala nabi. Falamma qubida sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi SAW wafat, kami ganti dengan assalamu ala nabi. Sekarang kita akan lihat keterangan Ibnu Mas'ud, keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau menjelaskan hadis di atasnya. Hadhihi ziyada zahiruha annahum kanu yaqulun assalamu alayka ayyuhan nabi. Tentang tambahan ini, yaitu keterangan Ibnu Mas'ud. Falamma qubida sallallahu alaihi wasallam kulna assalamu ala nabi, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka kami ganti assalamu alaika dengan assalamu ala nabi. Dohirnya bahasanya dulu para sahabat mengucapkan assalamu alaika ayuhan nabi dengan menggunakan kaful khitab, dengan menggunakan huruf kaf, yaitu alaika. Di situ ada kata ganti kepada engkau wahai nabi, kepada anda wahai nabi. Fi hayatihi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Falamma mata, ketika beliau meninggal dunia, tarakul khitab wa dzakaruhu bilafdzil ghaibah. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka mereka tinggalkan kata ganti anda, dan mereka ganti dengan kata ganti orang ketiga. Sehingga mereka tinggalkan assalamu alaika, lalu diganti dengan assalamu ala nabi. Digunakan apa? Orang ketiga. Ya. Kalau saya mengatakan, ya, surat ini dari anda, wahai Pak Camat. Berarti menggunakan kata ganti apa? Orang kedua. Tapi kalau saya mengucapkan surat ini dari Pak Camat, berarti saya menggunakan kata ganti orang ketiga. Sehingga posisi kata Pak Camat saya jadikan sebagai orang ketiga. Kita lanjutkan. Fasaru yaquluna, sehingga mereka mengucapkan assalamu ala nabi. Ini keterangan Al-Hafidz. Sehingga menurut Al-Hafidz, praktek ini tidak hanya dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, tapi juga dilakukan oleh para sahabat yang lain. Kemudian As-Subki dalam Syarhul Minhaj, setelah beliau menyebutkan riwayat di atas yang itu diriwayatkan oleh Abu Awana. Beliau mengatakan in shahha hadza, dan As-Subki ini ulama madhab Syafi'iyah, in shahha hadza an anis sahaba, jika riwayat itu sahih dari sahabat, dalla ala anna al-khitaba fi salam ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu wajib. Maka itu menunjukkan bahasanya penyebutan alaika pada lafaz salam ketika salat setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak wajib. Fa yuqal assalamu ala nabi, sehingga kita boleh mengucapkan assalamu ala nabi. Qultu, kata As-Subki, qultu kata Al-Hafidz ya. Qultu, al-qa'il adalah Al-Hafidz. Al-Hafidz yang menukil ini. Qad shahha bila raib. Qad shahha bila raib. Riwayat itu sahih dan kita tidak ragu. Wa qad wajadtu lahu mutabi'an qawiyan, dan aku jumpai ada riwayat-riwayat yang mendukung, riwayat-riwayat yang kuat yang mendukung hal ini. Abdul Razak mengatakan bahwasanya beliau mendapatkan hadis dari Ibnu Jurais dari Atha, bahwasanya sahabat mereka mengatakan anna sahabata kanu yaqulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun, sahabat mereka membaca ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, assalamu alayka ayuhan nabi. Falamma mata qalu, ketika beliau meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, mereka ganti dengan ucapan assalamu alan nabi. Sehingga riwayat Abdul Razak ini dari Atha, atau itu merupakan tabi'in, dohirnya menunjukkan bahasanya praktek itu tidak hanya dari Ibnu Mas'ud tapi juga sahabat yang lain. Wahada, lalu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wahada isnadun sahih, dan sanad Abdul Razak ini sahih. Sanadnya beliau dari Ibnu Jurayj dari Atha, dan Atha seorang tabi'in bercerita tentang kondisi sahabat. Baik. Selanjutnya, Syalbani rahimahullah juga mengatakan wa yu'ayyiduhu anna Aisyata radhiyallahu anha kadzalika. Dan ini juga dikuatkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha juga melakukan seperti itu. Kanat tu'allimuhu mutasyahhud fi shalah. Beliau mengajari murid-muridnya tasyahud ketika salat. Assalamu 'alan nabi. Diriwayatkan oleh As-Siraj dalam musnadnya dan al-mulakhas dalam fawaid dengan dua sanad yang sahih. Dan Syalbani juga mengatakan waqad nukila kalamu al-hafidh hadha jama'atun min al-ulama' al-muhaqqiqin. Perkataan al-hafidh di atas juga dinukil oleh sekelompok ulama seperti Al-Qastalani, Az-Zarqani, Al-Laqnawi dan yang lainnya. Fartadauhu. Ya, karena itu sudah selayaknya kita menerimanya. Walam yata'aqqabuhu bi syai'in, atau fartadauhu, dan mereka menerimanya dan mereka tidak memberikan catatan apapun. Al-Qastalani, Al-Laqnawi menukil keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan mereka menerimanya tidak memberikan catatan apapun. Tayyib, ini pendapat yang pertama, yaitu pendapatnya Syalbani, dan beliau menukil keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar juga keterangan ulama-ulama yang lainnya yang di situ menunjukkan bahwa beliau berpendapat sebagaimana keterangan Ibnu Mas'ud, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka kalimat assalamu alayka ayuhan nabi diganti dengan assalamu alan nabi. Baik. Ini pendapat yang pertama. Berikutnya kita beralih ke pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Saya kutipkan keterangan beliau dalam Syarhul Mumti' di bagian akhir ya, sebelum saya lompati penjelasan untuk syarahnya, tapi kita bicara tentang masalah riwayat dulu. Imam Ibn Utsaimin dalam Syarhul Mumti' mengatakan, wa amma ma warada fi sahihil Bukhari an Abdullah ibn Mas'ud, yang ada dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Mas'ud, bahwa mereka mengucapkan assalamu ala nabi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hadza min ijtihadatihi radhiyallahu anhu. Kata beliau, ini bagian dari ijtihad Ibnu Mas'ud. Allati khalafahu fiha man huwa a'lamu minhu, yang itu bertentangan dengan riwayat dari sahabat yang lebih senior dibandingkan Ibnu Mas'ud, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa innahu, karena beliau radhiyallahu anhu khataban nas, pernah berkhutbah alal mimbar, ala mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkhutbah di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqala, dan beliau mengucapkan ketika tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan itu terjadi tentu saja setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena enggak mungkin Umar berkhutbah di mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kama rawahu Malik fil Muwatta, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwatta, bisanadin min as-sahih al-asanid, dengan sanad yang sangat sahih. Wa qalahu Umar, dan itu dibaca oleh Umar dengan kehadiran para sahabat, karena itu di mimbar dan yang mendengar banyak. Wa aqarruhu ala dzalika, dan mereka menyetujui hal itu dalam arti tidak mengingkarinya. Kemudian alasan yang lain, thumma inna Rasul sallallahu alaihi wasallam allamahu ummatahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada umatnya. Hatta innahu kana yu'allimu Ibnu Mas'udin, dan beliau juga mengajari Ibnu Mas'ud. Dan telapak tangannya di antara dua telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ajli ayyastahdhira hadzal lafdha, agar kalimat itu betul-betul diingat. Dan beliau mengajari mereka lafaz tasyahud ini sebagaimana mengajarkan surat dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW tahu kalau beliau akan meninggal dunia, karena Nabi SAW telah mengatakan, karena Allah Ta'ala telah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, engkau akan mati wahai Muhammad, dan mereka pun akan mati. Nah, walam yakul, tapi Nabi SAW tidak mengucapkan, tidak bersabda, ba'da mauti, setelah aku meninggal dunia, maka ucapkanlah assalamu ala nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda demikian. Tapi beliau ajarkan tasyahud sebagaimana beliau ajarkan surat dalam Al-Qur'an dengan teks seperti itu, dengan redaksi seperti itu. Walidzalika, karena itulah, la yu'awwalu ala ijtihadi Ibnu Mas'udin. Karena itu kita tidak beralih kepada ijtihadnya Ibnu Mas'ud, tapi kita tetap membaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini keterangan Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti'. Kesimpulannya, ada khilaf di antara para ulama apakah redaksi itu perlu diganti ataukah tidak. Pendapat pertama mengatakan diganti menjadi assalamu alayka nabi, dan itu pendapat Ibnu Mas'ud. Juga pendapat Aisyah, jika riwayat Ibnu Siraj itu sahih. Dan juga pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar, pendapat Syekh Albani, dan beberapa ulama yang lainnya. Sementara pendapat yang kedua mengatakan tidak perlu diganti, tetap kita baca assalamu alayka ayyuhan nabi. Dan itu pendapat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan pendapat Imam Ibn Utsaimin untuk ulama kontemporer. Dan pendapat ini juga yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. Sehingga tetap dengan redaksi assalamu alayka ayyuhan nabi. Dan secara pribadi, wallahu ta'ala alam, kami lebih cenderung untuk memilih pendapat yang mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi. Kenapa? Dengan pertimbangan redaksi itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara perubahan yang dilakukan oleh sahabat itu ijtihad mereka. Sebagaimana keterangan Imam Ibnu Utsaimin. Min ijtihadati Ibnu Mas'ud, itu bagian dari ijtihad Ibnu Mas'ud. Dan pertimbangannya kenapa dilakukan perubahan? Karena Rasulullah SAW sudah meninggal, sehingga beliau tidak ada di sekitar kita. Kalau itu yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukan perubahan terhadap kata gantinya, apakah sahabat yang sholat di Mekah ketika Nabi SAW masih hidup, mereka juga menggunakan assalamu ala Nabi? Padahal Nabi SAW di Madinah? Tidak. Konsekuensinya tidak. Baik. Kenapa sahabat yang berada di Mekah tidak mengubah menjadi assalamu ala Nabi padahal Nabi SAW masih hidup, tapi tetap assalamu alaika? Padahal kan gak mendengar beliau. Tidak mendengar. Nabi SAW tidak mendengar. Berarti kenapa tetap menggunakan assalamu alaika? Artinya perubahan itu bukan atas dasar, ya. Jika kita menggunakan alasan itu karena Nabi SAW tidak ada di hadapan kita, makanya kita mengucapkan assalamu ala Nabi. Sejak dulu sahabat juga demikian. Rasulullah SAW tidak ada di hadapan mereka. Mereka sholat di Mekah. Mereka sholat di daerah-daerah yang lain. Mereka yang sholat, jangankan di Mekah yang jaraknya lebih dekat misalnya, di Masjid Quba. Rasulullah SAW sholat di Masjid Nabawi. Apakah orang yang sholat di Masjid Quba mereka mengucapkan assalamu ala Nabi atau tetap assalamu alaika? Tetap assalamu alaika. Sehingga bukan masalah mendengar dan tidak mendengarnya. Namun itu dibaca min ajli quwwatil istihdar. Untuk menghadirkan perasaan bahwasanya seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di hadapannya. Sehingga seolah-olah kita itu berkomunikasi dengan beliau, seolah-olah. Meskipun beliau berada di tempat yang jauh, termasuk meskipun ketika beliau sudah meninggal dunia. Maka tidak masalah ketika kita tetap mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena sahabat ketika membaca ini juga tidak diteriakkan. Beliau membaca atau mereka membaca dengan pelan. Saat sholat jamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak mendengar. Jadi sama-sama tidak ada unsur apa, tidak menyampaikan itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak ada pengaruh antara beliau masih hidup maupun beliau masih maupun beliau setelah meninggal dunia. Tidak ada pengaruh antara hidupnya beliau dengan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena itu di buku Tafsir Salat kami tidak membahas ini dengan detail, tapi kami hanya cantumkan satu redaksi, yaitu assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah menyelesaikan tasyahud versi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan tasyahud versi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Ini kalau di negara kita banyak diadopsi oleh kaum muslimin Muhammadiyah. Makanya sering ada kemudian sebagian yang mengatakan ini tahiyatnya Muhammadiyah. Sedangkan nanti ada redaksi yang kedua, redaksi dari Ibnu Abbas, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, yang ini lebih banyak dibaca oleh kaum muslimin dari kalangan Nahdlatul Ulama. Makanya sering disebut tahiyatnya NU. Di buku ini saya sebutkan dua-duanya karena keduanya sahih. Kalau Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Kalau Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Dan insya Allah kita akan bahas lebih detail untuk tahiyat Ibnu Mas'ud di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Miliki flashdisk belajar fikih muamalah dasar dalam 33 pertemuan. Penjelasan sangat sistematis dengan media papan tulis bersama Ustadz Ami Nurbait, mengacu kitab Minhajus Salikin bab fikih jual beli. Dan semua video di flashdisk ini belum pernah tayang di ANB Channel. Pembahasan meliputi materi dasar muamalah, di antaranya ketentuan umum jual beli, hak khiyar, akad salam, akad gade dan kafalah, berbagai akad kerjasama dan musyarakah, hukum perlombaan atau musabakoh, wakaf hingga wasiat, dan masih banyak pembahasan muamalah lainnya. Untuk pemesanan, hubungi ANB Store di nomor 0812-7111-1241. Jazakumullahu khairan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Namun sebelum memberi kesempatan bagi para jamaah untuk menyampaikan pertanyaan, saya ingin menyampaikan sedikit tentang makna man fattara sha'iman. Barang siapa yang memberikan hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa, falahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan qussa min ajrihi syai'un, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa. Tentang makna hadis ini, para ulama mengatakan ada dua pendapat ya. Dalam syarah Riyadhus Shalihin yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, wakhtalafal ulama'u fi makna man fattara sha'iman. Ulama beda pendapat tentang makna man fattara sha'iman. Faqila, ada yang mengatakan innal murada man fattarahu ala adna ma yuftiru bihi. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa makna memberikan hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa adalah memberikan berbuka dengan sesuatu yang bisa membatalkan puasanya. Ma yuftiru bihi sha'im, yang bisa membatalkan orang yang sedang berpuasa. Walau bitamrah, meskipun dengan satu biji kurma. Meskipun dengan satu gelas teh, dengan roti, atau satu biji kurma, atau yang lainnya. Berarti berdasarkan makna ini, maka yang dimaksud dengan man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa, itu berlaku bagi mereka yang memberikan hidangan berbuka pembuka pertama. Lah terus orang berbuka puasa di daerah kita rata-rata kan teh hangat ya. Kalau di masjid teh hangat tambah gorengan ya. Kalau enggak gitu ya roti gitu kan. Kalau enggak gitu es degan ya. Berarti itu triknya gimana Pak biar saya mendapatkan pahala? Karena kan mereka yang ngasih nasi kotak gitu ya, bahkan yang mahal-mahal sekalipun, itu biasanya cuma disimpan bawa pulang. Yang dipakai untuk berbuka, paling teh hangat, gorengan, tambah camilan apa, terus mereka sholat maghrib pulang, bawa nasi kotak yang masih utuh. Wah itu kasihan yang ngasih nasi kotak lebih mahal, tapi ternyata pahalanya nggak dapat gitu ya. Berarti kalau kita mengambil pendapat yang pertama ini, Anda sediakan ketika menyediakan hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa, berarti plus sediakan media untuk pembatal puasanya. Fasilitas pembatal puasanya. Apa biasanya yang dipakai di sini? Tehnya Pak, baik. Tehnya saya. Sehingga nasi plus teh. Apalagi? Gorengan, nah, tambah gorengan. Tambah apa lagi? Kurma, kasih kurma. Sehingga dengan demikian, Anda bisa memastikan bahwa yang dikonsumsi jamaah adalah makanan yang kita kasih. yang dijadikan sebagai pembatal puasa jamaah adalah makanan yang kita kasihkan. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama mengatakan, ini pendapat yang kedua, al-muradu bitaftirihi ayyushbi'ahu li'anna hadha huwa alladhi yanfa'us sha'ima tula laylatin. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan memberikan hidangan berbuka bagi orang yang puasa adalah memberikan makanan yang bisa mengenyangkannya. Karena itulah yang memberikan manfaat bagi orang yang berpuasa sepanjang malam. Warubama yastagni bihi. Dan bisa jadi dengan keberadaan nasi kotak itu, dia menjadi cukup anis sahuri, sehingga tidak perlu beli sahur. Tidak perlu untuk masak sahur. Kemudian dikomentari oleh beliau, walakin zahirul hadith annal insana law fattara sha'iman walau bitamratin wahidah fa innahu lahu mithlu ajrihi. Tapi zahir hadis menunjukkan bahwa orang yang memberikan hidangan berpuasa bagi orang yang puasa, orang yang memberikan hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa, meskipun dengan sebiji kurma, dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Walihada, karena itu, yang bagi lil insan, selainnya bagi seseorang, an ayyahrisa ala iftaris sha'imi biqadril mustata. Untuk semangat memberikan hidangan berbuka bagi orang yang puasa semampunya. Terlebih ketika orang yang puasa itu membutuhkan. Mungkin karena dia fakir, atau karena membutuhkan yang lainnya, karena dia tidak menjumpai orang yang bisa menyediakan hidangan berbuka. Ini kalau di tempat kita, ya, cocoknya para mahasiswa, ya. Insyaallah. Tidak ada manusia yang lebih semangat dan berbahagia saat diberi hidangan berbuka melebihi, betul nggak? Melebihi mahasiswa. Santri, ya, yang di pondok, barangkali hidangan berbuka di pondok tidak semewah dengan yang ada di rumah Anda. Lalu Anda kasih sebagian itu, kemudian Anda berikan kepada mereka. Semoga itu bisa memberikan manfaat besar bagi mereka. Wallahu ta'ala alam. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi jamaah yang mau bergabung. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Ustaz, sebelumnya kan untuk yang hukum tasahud itu kan wajib. Baik dilakukan yang tasahud awal, baik dilakukan ataupun dikatakan kan tadi hadisnya yang Ahmad 4160. Nah, kalau kejadiannya gini Ustaz, saya mau tanya, kemarin saya sholat, saya tahiyat awal, tapi saya entah kenapa nggak baca sampai asyhadu alla ilaha illallah, tiba-tiba kaki saya naik aja ke rokat ketiga. Saya sadar Ustaz, kalau saya kayaknya belum baca nih, tapi saya ambil keputusan tetap ke rokat tiga ya, karena udah berdiri. Dan yang jadi pertanyaan saya, sampai sekarang, apakah sholat saya batal? Apakah saya harus sujud sahwi atau bagaimana gitu? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kejadian yang ibu alami ketika Anda sudah bangkit sebelum menyelesaikan sampai lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, berarti Anda membaca tasyahud tidak lengkap, dan itu bisa menyebabkan tidak terhitung sebagai bacaan tasyahud. Karena itu, ketika tidak terhitung sebagai bacaan tasyahud, kembali kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya bacaan tasyahud itu wajib, maka berarti Anda terhitung sebagai orang yang meninggalkan bagian yang wajib dalam sholat. Dan itu jika dilakukan tidak sengaja atau karena lupa. Maka meninggalkan yang wajib ketika lupa tidak membatalkan sholat, tapi ditutupi dengan sujud sahwi. Sehingga idealnya ibu melakukan sujud sahwi sebelum salam. Wallahu a'lam. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Di dalam musholawat Ibrahimiyah itu di dalam innakahum itu masjid yang pertama itu terus dilanjutkan dengan wa barik ngala atau Allahumma barik ngala, Pak Ustaz. Bisa diulang, Bapak? Di dalam apa? Di dalam sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah. Innakahum itu masjid. Nah, ada dua innakahum itu masjid. Jadi di dalam innakahum itu masjid yang pertama itu kan ada wa barik ngala Muhammad atau Allahumma barik ngala Muhammad. Jadi wa barik atau Allahumma barik ngala. Baik. Ada dua versi itu, Pak Ustaz. Jadi saya biasa pakai Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tapi ada pendapat ulama lain yang mengatakan wa barik ala Muhammad itu. Baik. Baik, assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentang lafaz, apakah kita menggunakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau wa barik ala Muhammad. Insyaallah nanti akan kita bahas, Bapak, tentang macam-macam redaksi sholawat itu di pembahasan tentang sholawat. Dan memang ada banyak redaksi ya. Ada redaksi yang menyebutkan wa barik ala Muhammad. Dan ada redaksi yang menyebutkan Allahumma barik ala Muhammad. Di sini yang kami cantumkan, coba kita cek. Kalau dalam redaksi salawat Ka'ab bin Ujrah, Bapak yang, jika Bapak punya bukunya, silakan dibuka halaman 273. Itu kalimatnya, Allahumma barik. Allahumma salli, Allahumma barik. Ini redaksi Ka'ab bin Ujrah. Redaksi salawat dari Ka'ab bin Ujrah. Kemudian kalau dalam redaksi Abu Humaid As-Sa'idi, Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad. Ada perbedaan redaksi. Juga redaksi dari Abu Mas'ud Al-Ansari, Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad. Jadi ada perbedaan redaksi. Intinya ketika di sini ada perbedaan redaksi, maka kita boleh milih mau redaksi pertama atau redaksi yang kedua sesuai dengan teks yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada masing-masing sahabat. Dan insyaallah ini akan kita bahas lebih rinci di pembahasan bagian shalawat insyaallah taala. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pertanyaan di luar topik, Ustaz. Mengenai bau rumah. Jadi saya bekerja di perusahaan di mana hari-hari kami dibantu oleh asisten outsourcing. Bukan hanya outsourcing, tapi di kantor juga ada pegawai-pegawai outsourcing lain seperti mobil, driver, security, dan masih banyak yang lain. Nah, kalau saya pernah kajian-kajian mengenai bayar umar, itu kan hadiah untuk pegawai itu dilakukan saja. Nah, apakah kalau bisa memberikan hadiah kepada rekan-rekan kerja outsourcing ini akan jatuh pada perkara bayar umar? Nah, kemudian kasus yang kedua, kebetulan saya tinggal di rumah dinas yang rumah dinasnya dikelola juga oleh pihak ketiga mengenai kebersihan, kemudian fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, apakah kalau yang memberikan hadiah juga kepada yang tukang membersihkan rumah atau tukang-tukang yang lainnya itu apakah juga akan jatuh kepada para pegawai umar, Ustaz? Penjelasannya, terima kasih, Ustaz. Baik. Beberapa bentuk karyawan yang tadi Bapak sebutkan ya, beberapa karyawan outsourcing atau karyawan pihak ketiga yang diperbantukan di perusahaan Bapak, karena mereka ini karyawan dan mereka melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanahkan kepadanya, maka mereka mendapatkan hak sesuai dengan gaji yang disepakati antara mereka dengan perusahaannya. Selanjutnya, mereka melayani Anda sebagai karyawan perusahaan. Lalu bolehkah posisi Anda di sini kan sebagai klien berarti kan? Sebagai klien dari para karyawan ini. Bolehkah klien ngasih tips ke mereka? Pada asalnya sebenarnya tidak diperbolehkan. Dan salah satu di antara madharat ketika seperti ini dilakukan adalah nanti keberpihakan para karyawan outsourcing tadi, ada driver, ada OB, ada security, itu menjadi berbeda-beda kualitasnya. Oh, sama si A ini, karena si A itu royal, sering ngasih tips, akhirnya dia senang. Kalau si A dilayani lebih. Sama si B, oh si B ini pelit, gak pernah ngasih apapun. Akhirnya tidak dikasih layanan. Security, kadang kan dia ngantar ya. Dia ngantar kendaraan ketika keluar masuk. Saat keluar diantar. Ya, mobil yang mau lewat dicegat. Prit, dikawal. Kalau dikasih, layanannya bisa ekstra. Kalau gak dikasih, kadang cuma diliatin aja. Dada dari posnya. Sudah, Bapak laju sendiri, gak pernah ngasih. Dan bisa jadi hal yang sama juga terjadi pada driver, pada OB. Ini driver, kalau sama sama penumpang yang sering ngasih, dan penumpangnya adalah karyawan perusahaan Anda, kalau dia sering ngasih, wah dilayani bagus. Kalau nggak sering ngasih, disuruh-suruh nggak mau. Itu salah satu di antara efek samping ketika praktek seperti ini dilakukan. Makanya mungkin yang lebih tepat adalah sebaiknya itu diberikan ke perusahaan yang mempekerjakan mereka. Sehingga driver yang ini merupakan utusan dari kantor X, maka teman-teman di perusahaan Anda bisa iuran, kasihkan kantor X. Dan minta kepada kantor X agar nanti kalau mau ngasihkan ke driver yang bekerja di perusahaan Anda, disampaikan ini hadiah dari seluruh karyawan. Dengan cara demikian, maka tidak ada istilah memberikan layanan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dan kebiasaan seperti ini kalau dilanjutkan terus ya, itu justru berbahaya bagi suasana kerja. Ada salah satu jamaah yang pernah mengundang saya di kantornya, dan beliau itu punya masalah. Karena karyawannya itu ada dua, ada karyawan dalam kantor, ada karyawan yang melayani klien. Cuman di satu lokasi. Kantornya, dindingnya kaca, sehingga yang di dalam bisa ngelihat yang di luar. Ya cuman bedanya yang satu kedinginan, yang satu kepanasan gitu aja, bedanya ya. Namun mereka yang ada di dalam, itu karena gak pernah bersinggungan dengan klien, mereka gak pernah dapat uang tips sama sekali. Sementara yang di luar yang bersinggungan dengan klien sering dapat tips. Dan itu dilihat sama karyawan yang ada di dalam kantor. Akhirnya menimbulkan kecemburuan. Loh kok enak yang ada di luar? Mereka dapat gaji plus dapat sesuatu dari para klien. Sehingga itu menyebabkan ada kesenjangan antara sama karyawan. Dan ya sampai kemudian dilakukan kajian untuk membahas. Seperti ini enaknya seperti apa? Enaknya bagaimana? Ya, alhamdulillah setelah kita sampaikan tentang masalah tips dan seterusnya, mereka bisa memahami. Akhirnya solusi yang dilakukan adalah bahwa uang-uang tips itu kalau ada orang yang ngasih, diminta untuk naruh di kotak yang disediakan. Dan itu milik perusahaan. Bapak kalau mau ngasih kami, bisa taruh di situ Pak, ditaruh di situ. Terkumpul uang sekian, selanjutnya kebijakan perusahaan. Perusahaan mau ngasih A, B, C, terserah perusahaan. Dan itu berdasarkan kesepakatan mereka. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya, pada saat kondisi tasyahud awal, jika kita ikut pendapat yang tidak membaca sholawat, bolehkah kita berdoa saat kita selesai duluan daripada imam? Atau lebih afdolnya, kita bersholawat, Ustaz? Syukron. Barakallahu fiik. Wafikum barakallahu. Jika kita mengikuti pendapat yang tidak disyariatkan untuk bersholawat, maka konsekuensinya juga tidak disyariatkan untuk berdoa. Karena pendapat itu linier. Seperti pendapatnya Ibnul Qayyim, tidak disyariatkan bersholawat saat tasyahud awal. Dan juga tidak disyariatkan untuk berdoa ketika tasyahud awal. Sehingga dianjurkan ketika tasyahud awal itu jedanya pendek. Duduknya singkat. Lalu bagaimana kalau imam belum selesai sementara Anda sudah selesai? Yang lebih baik, sebagaimana yang difatwakan dalam fatwa Syabakah Islamiyah, wa tarkuhu aula, tidak bersolawat dalam hal ini lebih afdal. Sehingga diam aja. Setelah sampai pada kalimat wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu, Anda diam. Diam, nunggu imam bangkit ke rakaat berikutnya. Jika imam di rakaat terakhir atau tasyahud akhir sementara Anda masbuk, maka nunggu imam salam. Itu kalau kita konsekuen dengan pendapat mereka. Namun kalau misalnya dalam hal ini saya tak milih pendapat yang lain yang menganjurkan atau yang menyatakan disyariatkan, maka bisa diisi dengan sholawat dan doa. Dan sebaiknya Anda sholawat dulu baru kemudian doa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang dia berdoa sebelum membaca salawat. Dan beliau katakan ajilah hada. Orang ini kesusu, orang ini keburu-buru. Sehingga sebaiknya salawat dulu baru berdoa. Wallahu alam. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. Wa fiikum barakallahu. Saya mau nanya tentang sholat mufarokoh, Ustaz. Jadi, saya sholat mufarokoh, tapi dalam rangka menghindari fitnah dari pinggir, gitu ya, dari makmum yang lain. Jadi, saya itu tidak pulang ataupun misalnya membuat rokaat di belakangnya, gitu. Nah, apakah dibenarkan jika tetap ada di barisan jamaah, gitu ya? Namun saya membaca gitu ya bacaan atau panjang pendeknya itu mengikuti panjang imam gitu ya dalam hal gerakan gitu. Jadi saya cuman di sini berarti saya hanya sekedar mencukupkan bacaan-bacaan yang wajibnya saja gitu Ustaz. Jadi misalnya kalau di ruku harus misalnya sunahnya 3, saya cukupnya 1 karena misalnya ini terlalu cepat yang imamnya gitu Ustaz. Itu yang mufarokoh, apakah ini dibenarkan apa enggak gitu Ustaz. Nah yang kedua Ustaz, Ana mau nanya tentang konsep rizki Ustaz. Jadi Ana pernah dengar bahwa rizki itu ada 3 gitu ya. Jadi pertama adalah rizki yang dijamin, yaitu yang kita makan dan yang kita pakai. Dan ini katanya tidak tergantung terhadap usaha atau perjuangan kita. Yang kedua adalah rizki yang digantung, Ustaz. Nah, maka ini berdasarkan totalitas kita dalam bekerja. Dan yang ketiga, itu rizki yang dijanjikan. Nah, ini berdasarkan amalan yang sudah disampaikan oleh syariat. Nah, sementara ada hadis yang berkaitan tentang rizki, bahwa rizki itu ada 3, yaitu rizki yang dipakan, dipakai, dan disedekahkan. Nah, mohon penjelasannya, Ustaz, apakah konsep rizki tadi yang 3 itu apakah sesuai dengan hadis yang tadi Ustaz? Barakallahu fikum Ustaz, itu aja. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama tentang masalah mufarokah yang Bapak sampaikan, bahwa dalil tentang mufarokah itu adalah praktek yang dilakukan oleh seorang sahabat yang sholat di belakang Mu'ad bin Jabal. Mu'ad sholat di Masjid Nabawi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau pulang ke kampungnya, kemudian jadi imam di kampungnya. Berarti sholat isyaknya Mu'ad, ini sholat isyak ya. Sholat isyaknya Mu'ad itu agak tertunda. Karena beliau sholat dulu di Masjid Nabawi, pulang, sampai di kampungnya baru sholat. Anda bisa bayangkan berarti sholatnya agak tertunda. Kemudian Mu'ad radhiyallahu anhu membaca surat yang sangat panjang. Dalam riwayat disebutkan beliau membaca surat Al-Baqarah. Faqara Al-Baqarah. Fa'tazala rajulun minal qawm fasalla. Lalu ada salah satu orang yang mufarokoh. Karena kepanjangan, dia pun medot. Ya. Dia mufarokoh memisahkan diri, lalu beliau sholat sendiri. Faqila nafaqat, faqila ya nafaqta ya fulan. Sampai ada orang yang menuduh, fulan ini munafik. Kamu telah bertindak munafik, wahai fulan. Faqala ma nafaqtu. Lalu si pemuda ini pun mengatakan, saya tidak munafik. Ma nafaqtu. Akhirnya mereka menghadap Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan, atau orang ini mengatakan, sesungguhnya Mu'ad, beliau sholat, thumma yarji'u fayu'amminuna ya Rasulullah. Nabi SAW, Mu'ad sholat bersama Anda, wahai Rasulullah. Setelah itu beliau pulang dan jadi imam kami. Wa innama nahnu ashabu nawadih. Dan kami ini orang-orang yang ngerawat onta. Nawadih itu onta yang dipakai untuk mengairi ladang. Wa na'mal bi'aidina. Dan kami bekerja dengan tenaga sendiri. Artinya kalau sudah malam kami itu capek. Sementara beliau datang mengimami kami lalu membaca surat Al-Baqarah. Itu yang dilakukan oleh Mu'ad. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, afattanun anta, apakah engkau mau bikin geger, wahai Mu'ad? Apakah kau mau bikin geger, wahai Mu'ad? Cukup kamu baca surat ini dan surat ini. Kata Abu Zubair, sabbih isma rabbikal a'la, wallayli idza yakhsha, dan surat-surat yang panjangnya semisal dengan itu. Agar tidak terlalu memberatkan makmum. Dan hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Maka riwayat inilah yang menjadi dasar bahwa orang boleh melakukan mufaraqah. Nah, selanjutnya ulama beda pendapat tentang masalah mufaraqah. Pendapat pertama, ini pendapat Syafi'iyah, boleh melakukan mufaraqah yang dilakukan oleh makmum terhadap imamnya, lalu dia sholat sendirian. Baik punya udzur maupun tanpa udzur, tapi kalau tanpa udzur makruh hukumnya. Wa hadza ashahur riwayati fi madhhabihim, dan ini riwayat yang lebih sahih dalam madhab Syafi'i. Baik. Wa dzahabal Hanabilah, dan menurut Hambali boleh melakukan mufaraqah yang dilakukan oleh makmum terhadap imam jika ada udzur. Kalau tidak ada udzur, maka ada dua riwayat. Yang pertama, sholatnya batal, dan itu riwayat yang lebih sahih. Yang kedua, sholatnya sah. Sehingga kalau ada orang gak punya udzur, lalu dia memisahkan diri dari jamaah, sholat sendiri, sholatnya orang ini batal. Menurut pendapat sebagian, menurut salah satu pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Baik. Dan mengenai teknisnya, wallahu ta'ala alam, jika kita mengambil praktek yang dilakukan oleh Mu'ad, jika kita mengambil praktek yang dilakukan oleh Mu'ad, maka beliau sholatnya itu di masjid. Memisahkan diri terus sholat di masjid dengan gerakan yang berbeda dengan gerakan imam, terus pergi. Makanya sampai menyimpulkan ya, sedikit kegegeran ya, antara Mu'ad dengan pemuda ini. Lalu bagaimana kalau misalnya di masjid kita, gitu ya, yang itu tidak mungkin kita lakukan. Kalau saya melakukan seperti itu, wah bisa rame dan ramenya berkepanjangan. Wallahu a'lam, barangkali yang lebih selamat ya, kalau Anda mau mufaraqah karena sholatnya imamnya jelas nggak benar misalnya, karena terlalu cepat atau bacaan Fatihahnya salah, maka Anda batal, kemudian pulang. Intinya mufaraqah dalam hal ini, dan Anda bisa pulang, kemudian nanti sholat di rumah. Wallahu ta'ala alam.